السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا ومنهاج حياتنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Alhamdulillah, pada minggu ini kita sama-sama sambungkan lagi risalah pengajian Majlisul Ilmi kita dengan satu risalah baru yang kita sedutkan namanya daripada sekerat ayat yang mulia yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna hadhihi tazkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Suratul Muzammil, juga Suratul Insan, ayatnya lebih kurang dan sama saja. Maksudnya, sesungguhnya ini merupakan satu peringatan. Al-Quran merupakan satu peringatan. Juga penerangan-penerangan Al-Quran daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu peringatan. Di mana manusia ini secara sunnatullah Allah cipta dan jadikannya sangat berhajat dan daruratnya kepada peringatan. Kalau tidak ada peringatan, maka sesatlah hidup manusia dalam dunia ini. Walaupun ianya adalah Muslim, walaupun ianya adalah bertauhidkan kepada Allah, tetapi ianya tidak terkaya daripada peringatan. Peringatan Al-Quran, sama ada melalui pembacaan imam di dalam salat setiap waktu, maupun bacaan kita sendiri dalam setiap salat kita fardu dan sunat, begitu juga bacaan-bacaan khatib-khatib di atas mimbar, guru-guru di majlis-majlis ilmi dan pengajian, pendakwah-pendakwah di majlis-majlis dakwah, kesemuanya itu adalah memerlu ataupun ia adalah tazkirah yang setiap manusia ini sangat berhajat kepadanya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kamu beri peringatan, kerana sesungguhnya zikra ataupun peringatan adalah memberi manfaat kepada orang mukmin. Khusus lagi di sini kepada orang mukmin, ia adalah mempunyai bateri, mempunyai daya tangkap lebih kuat daripada orang-orang kafir dan munafik. Daya bateri, daya tangkap sebagai suatu orang panggil ruh penerimaan zikra ataupun tazkirah yang ada pada mukmin lebih mulia, lebih suci dan lebih kuat penangkapan daripada orang-orang yang diselimuti batu hatinya dengan bermacam-macam kekufuran, kemaksiatan dan kenifakan. Nifak, maksiat dan kufur itu melemahkan daya tangkapan kepada tazkirah. Oleh itu, at-tazkirah dan zikra adalah merupakan dua perkara asasi ataupun satu perkara yang mempunyai berbagai-bagai pentadbiran di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Sekali-sekala ditakbirkan inna hadhihi tazkirah, sekali-sekala ditakbirkan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sama ada zikra, sama ada tazkirah, pentingnya perkara yang merupakan air dan baja kepada jiwa dan hati manusia. Pokok kayu kalau tidak ada air dan tidak ada baja, maka bukan sekadar tidak subur, bahkan tidak hidup. Begitu juga jiwa kalau tidak ada tazkirah, maka dia tidak mungkin hidup. Oleh itu, maka mudah-mudahan risalah mingguan kita, setiap minggu kita ini akan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya ia menjayakan kepada kita ahli majlis ilmi untuk mengeluarkan mingguan tazkirah yang inilah sebagai minggu yang pertama, sebagai kita nak susulikan seterusnya pada minggu-minggu yang mendatang insya-Allah taala sampai kepada masa yang Allah kehendaki supaya ianya terhenti dengan kehendaknya dan hikmatnya subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kita harapkan, semoga Allah beri taufik pada kita untuk mengenali agamanya, untuk menerima ad-din sebagai agama Allah melalui berbagai-bagai cara, di antaranya cara kita mengeluarkan mingguan tazkirah insyaAllah ta'ala. Maka mingguan tazkirah yang ada pada tangan ahli majlis ilmi, sama ada ikhwan dan akhawat, lelaki dan perempuan, kita nak minta milikikanlah risalah ini dari minggu ke minggu, dari risalah pertama kepada kedua dan seterusnya sampai kepada bilangan-bilangan yang Allah kehendaki supaya kita dapat manfaati daripada tazkirah agamanya subhanahu wa ta'ala. Maka tazkirah, mingguan tazkirah yang pertama ini akan kita manfaati. Pada hari ini kita keluar lebih kurang hampir-hampir 4,000 juga. Nah, untuk kita umumkan ilmu Allah Ta'ala melalui Qur'annya dan hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah para awliya'nya daripada para sahabat dan tabi'in dan tabi'at tabi'in dan ahwal umat Islamnya daripada kedudukan umat Islam di dunia ini, bagaimana keadaan berlakunya. Dalam tazkirah inilah kita akan mengisikan setiap minggu jiwa ahli majlis ilmi dan otak mereka dengan rihlatul wujud wal khulud, kerana ini adalah merupakan tajuk asasi ataupun bab asasi kepada kita duk bahas buat masalah ni. Masih banyak lagi siri rihlatul wujud wal khulud. Maklumlah dia merupakan al khulud, dia lambat juga nak selesai benda-benda yang kekal seperti ini. Maka biasanya buat masa learning mungkin sebulan dua ni akan kita keluarkan tazkirah dalam bentuk 4 halaman yang pertama. Maaf, minggu ni dia tak tulis halaman, perih tu dia mengaku salah, dia tak boh nombor, kita boh sendirilah nombor. Mula daripada mula nombor ada bismillah tu mula nombor 1, nombor 2 berterusan lagi kat sebelah balik kiri nombor 3 dan nombor 4, nombor 5-nya sebelah muka di sana, ni 7 dan 8-nya. Kita bus dirilah kerana press tu dia mengaku tadi silap. Kerana kerja kita semua gaduh. Kerja kita tu dalam masa 2 hari saja kita kerja. Sebab kerja lain ratusan kerja lagi. Dalam masa seminggu-seminggu tu bukan kerja ni sekarang dah. Sebab itulah maka kita ambil masa yang agak kata Allah Ta'ala berkati itulah kita buat benda ni. Sebab itu dalam masa 2 hari saja kita kerja. Menulis, menaik, cetak, gapa sudah dalam masa 2 hari. Alhamdulillah. Maka masa dialah tak molek, masa dialah kekurangi, masa dialah kecacatan berlakunya. Tapi alhamdulillah daripada tak ada langsung, adanya tepat nak jadi rajakan kepada ahli majlis ilmi. Terutama ada perasaan tamak kepada nak mencari kerada Allah lebih banyak lagi daripada hak dicakapkan dalam majlis ilmi oleh saya dan orang-orang lagi. Maka dia tu boleh lagi rajak kepada rajakan-rajakan yang saya isyarat dalam pada mingguan tazkirah ini pada setiap minggu insyaAllah ta'ala. Terutama kepada orang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada orang-orang yang di bawah tanggungjawab dia, daripada imam kepada makmumnya, daripada ketua kepada orang yang di bawah ketuaannya, daripada suami kepada isterinya, daripada ketua keluarga kepada orang dalam keluarganya. Maka sambung menyambung dalam menyampaikan risalah Islam adalah berkewajipan bukan hanya ke atas guru saja, bahkan ke atas setiap orang yang bertanggungjawab. Setiap ra'in, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih, tiap-tiap orang yang bertanggungjawab adalah bertanggungjawab atau ditanggungjawabkan ke atasnya akan mereka-mereka yang di bawah tanggungjawabnya. Oleh itu kita sebagai ketua mesti sampaikan risalah Allah yang kita dapat terima daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'annya dan al-hadisnya, hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebelah muka pak yang pertama ni asalnya kita tu nak buat bahan pengajian. Pak muka mula-mula ni dalam keputusan orang mesyuarat hal nak waktu baik tazkirah ni, pak muka mula-mula ni untuk ngaji. Saya tu nak cuba syarah sepanjang sejelah yang boleh. Manakala pak muka hak lelaki-lelaki tu merupakan kerja rumah. Kanban. Nah, untuk klik baca rumah. Nah, kerana ini merupakan syibih-syibih majalah. Nak jadi supaya warasan sikit-sikit. Nah, iaitu kita wakil perkataan ulama. Wakil sirah hayatus sahabah sikit. Klik baca bagaimana kehidup para sahabat kita nak boleh tiru. Setara mana kita boleh tiru. Buat sahabat-sahabat yang menjadi kedua sebagai suatu orang panggil bintang untuk kita ikuti setiap waktu selama mana dunia kita duk berputar, maka sahabatlah sebagai salah satu bintangnya. Maka kita klik baca tengok sedutan-sedutan hidup sahabat itu yang diambil daripada buku-buku yang maktamat, bukan ambil daripada kedai-kedai kopi basa-basa gere-gere ataupun zaman tu zaman toki zaman apa tak ada. Nah, bahkan kita semua adalah berdasarkan kepada kitab-kitab yang muktamad. Kemudian juga aqwal ulama, perkataan ulama. Nombor tiganya perkataan ulama. Kita akan berpegang kepada perkataan ulama-ulama yang muktabarin, yang ijtihad-ijtihad mereka nya bagaimana. Kita cuba tengok gapo kata ulama seperti Syafi'i kata gapo kata. Radhiyallahu arhamahullah taala. Imam Nawawi kata gapo kata. Imam Abu Hanifah kata gapo kata. Semua ulama adalah merupakan di antara bintang-bintang yang kita ikuti juga dia. Nah, supaya kita nak berpanduan kepada perkataan dia juga dalam nak menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka adalah orang yang mahir dalam beragama yang panggil. Orang sudah diiktiraf oleh ramai-ramai manusia kata dia ni orang faham agama. Walaupun bukan qudwatul hasanah, bukan sebagai orang panggil contoh teladan. Contoh teladan bukan Imam Syafi'i, contoh teladan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh teladan sahabat, terutama sahabat apa? Itu contoh teladan. Adapun Imam Syafi'i kerja dia royak. Ni dia contoh Allah Rasul buat gini-gini. Imam Syafi'i meroyak atas Abu Bakar buat gini-gini. Ijtihad tu otaknya untuk nak bawa manusia lagi pada contoh teladan. Dia sebagai orang juru barikan. Itu makna Imam Syafi'i. Berikan orang-orang yang ingin kepada contohi hidup Rasulullah SAW berikan kepada orang yang ingin kepada beragama menurut agama sebenar dari Allah dan dari Rasul, maka Imam Syafi'i berikan untuk bawa orang lagi nah sapa kepada pangkal agama yang sebenar. Itu makna Imam Syafi'i kerja dia. Nah, radhiyallahu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Allah Ta'ala merahmati akan Imam Syafi'i dan imam-imam lain lagi yang seumpama itu akan sebagai rahmat yang sangat luas. Kemudian pula kita tidak ketinggalan akan keadaan umat Islam yang berlaku di dunia ni. Ahwal umat Islam di Afghanistan belah mana, di Jazair bagaimana, gegapa di negeri kita sendiri. Minggu ni kita tak ada duit lagi negeri kita. InsyaAllah minggu depan boleh ada hak orang Islam negeri kita ratik sikit-sikit. Kita masuk boleh 2-3 baris untuk jadi tambah maklumat kepada umat Islam yang terutama ahli majlis ilmi. Kerana dasar pada hadis kitanya, man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli tentang hal-hal orang Islam, maka dia bukan daripada jumlah orang Islam. Kena ambil peduli bagaimana dia jadi di Bosnia, bagaimana dia jadi di Algeria, bagaimana dia jadi di Kanada, bagaimana dia jadi di negeri-negeri lain semua. Kita ambil peduli sekolah kita tahu dan berdoa. Itu sekolah ambil peduli. Kalaupun tak boleh nak beri saham lebih pada itu lagi, walaupun sewajibnya kita kena beri saham lebih pada itu lagi. Itulah asal dianya. Pak muka yang pertama untuk ngaji, pak muka yang kedua ni merupakan satu orang panggil bacaan ahli majlis ilmi di rumah, dan kedua-duanya merupakan benda yang kita ambil daripada sedutannya muktamad. Sampai berita-berita hal dunia pun kita tak ambil berita daripada sumber-sumber yang tidak muktamad. Kalau boleh kita tak sambil daripada sumber kufur, tak sambil majalah-majalah kufur, tak sambil kita nak ambil majalah Islam-Islam, majalah orang percaya, orang yang tidak fasik dalam menakalkan berita-berita hal umat Islam. Maka sebab itulah majalah yang kita ambil sama ada berita-berita dunia pun daripada majalah yang sudah diiktibarkan orang yang mukmin mengadakan berita-berita itu. Itulah dasar kita dalam beragama, dasar kita dalam berpegang kepada sesuatu berita. Janganlah nah kita tu semata-mata mendapat berita daripada mana-mana bahagia orang tak tahu mana, kita pun bawa berita tu. Maka itu merupakan naba'in daripada fasikin. Maka akan menimbulkan suatu kesesalan biasanya orang yang berpegang kepada berita-berita fasik. Oleh itu sumber-sumber kita, sama ada sumber ilmiah, sumber ilmu-ilmu, adalah sumber berita-berita, adalah sumber yang kita harap semoga muktamad, sumber yang jauh daripada palsu, sumber yang jauh daripada bohong insyaAllah ta'ala. Oleh itu, maka saya harap kepada semua ahli majlis ilmi, faham kata kita learning tu, duk usaha nak cuba ubahkan rabuk beragama tu sendiri. Rabuk beragama, cara menerima Islam itu kita nak ubah daripada satu cara yang lama sampai pada tujuan kepada cara yang lebih menyepatkan dan lebih menjaminkan insyaAllah ta'ala kepada sampai pada tujuan, iaitu menimbulkan amalan, kesedaran, kesedaran serta amalan. Itu natijah kerja, natijah belajar. Bukan boleh cakap, bukan boleh wayak ke orang semata-mata, tetapi kesedaran yang menimbulkan amalan, gerak-geri yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siang hari kita, malam hari kita, terhadap peribadi kita, terhadap isteri kita, terhadap anak kita, terhadap orang ramai, terhadap masyarakat umum, terhadap peribadi tertentu, terhadap negara-negara tertentu, orang Islamnya, orang kafirnya, baik berdakwahnya maupun berjihadnya. Semuanya itu kita perlu kepada satu susunan yang betul-betul benar. Nak ubahkan rabuk, bukan nak ubah agama. Sungguh-sungguh saya kata demo ni wayu agama baru dak. Ubah rabuk beragama. Daripada terima tak tahu kata sumber mana, dongeng-dongeng zaman dulu duk berpegat. Bulan ni tak boleh di rumah, bulan ni boleh di rumah misalnya, tak tahu kata mari daripada kita ada mana, kepada ilmu pesen bersumberkan Quran, hadis dan kitab-kitab ulama yang muktabar. Itu orang panggil ubah rabuk. Siapa nak wayak agama, wayak jadi ada tempat undi. Kalau tidak dasar wayak hak agama. Kerana agama ni benda berat. Sama ada pesen pegangnya maupun pesen perbuatan. Amalan sama ada ibadah maupun muamalah. Kesemuanya itu dia perlu kepada suatu ilmu yang jelas. Kalau kita nak buat sesuatu bahas gapa, kalau istilah orang baru ni dia panggil buat sesuatu tesis ke, paper kerja ke, apa ke, semua tu kena masuk library, masuk maktabah, masuk hang semua dengan siapa berbulan-bulan duk mengkaji kumpua ilmu pengetahuan, rajak ke situ, angin situ, angin sini. Nawi jelah tu baik mari komun tu baik natijah tu baik yang jelah. Itu benar-benar nak tahu satu benda. Misalnya nak kaji, nak wicai masalah kapo ni belah mana. Nak wicai masalah gapo dia negeri ni menghadapi lah mana. Dari segi politik, segi perniagaan, dari segi orang panggil kemasyarakatan pun sudah perlu kepada wicai. Perlu kepada kajian yang mendalam, rajakkan yang jelas, fikiran yang jernih. Barulah orang terima boleh. Bagaimanakah agama yang menjaminkan keselamatan dunia dan akhirat yang kekal abadi ini, kita nak pergi terima kedai-kedai kopi, tak tahu tak mari di mana tu, jadi agama dah pegah habisan, gokok-gokok dah. Belah mana kita belah tu? Itu adalah suatu tradisi dan rabuk beragama yang bahaya belah tu. Rabuk agama yang agak kata longgar, tidak kemas. Agama ni cik boleh nak kemas 100% nak kemas. Maka kita nak kemas 100% tak ada adalah dah. Lain daripada bagi hak yang Nabi berkemas dengannya, bagi hak para sahabat rasa kemas dengannya, iaitu daripada Al-Quran dan Al-Hadis dan ulama-ulama yang gedabe-gedabe yang muktabar jelas daripada kitabnya sekian-sekian banyaknya dan sekian juzuk dan mukanya. Itu orang panggil terima agama yang jelas dan bersih. Kalau dia itu terima agama, orang panggil tak tahu kata terima lah mana. Terima agama lebih, lebih dogo daripada terima barang dunia lagi. Sedangkan barang dunia nak mati dah. Nah, nak ujaya satu kerja dunia ni, begitu lalu kita terima. Daripada acan, daripada tu, daripada tinggi. Orang yang spesialis dia, orang yang bagi, orang tertentu bagi dah. Tapi agama kita tidak mikir begitu dah. Agama ni kita kena ingat baik-baik. Al-Islam merupakan satu agama yang berdasarkan kepada ilmu yang jelas. Sebab itulah Islam ni keho dia molek, keho ilmu jelas. Sebab itulah dunia ni universiti Islam. Dia ada mahau calai Islam. Tapi agama lain lah dunia ni, lain dari Islam tak ada mahau calai. Mau calai Buddha, mau calai Kristian, mau calai Yahudi, tak ada dunia. Sebab agama lain yang tidak berdasarkan ilmu pasir abuknya seperti mana Islam, tak ada. Islam ni ada siapa rada mau calai tinggi benar. Dalam cabangnya ilmu yang berpuluh-puluh ilmu, tubik saka tu saka ni dalam ilmu semua tu, cara Islam nak pergi jalan menurut Allah, jalan Allah SWT nak pergi masuk syurga Allah SWT belakang. Ya standar dia mata tahan ilmu Islam. Bukan ilmu Islam baca moyo, baca surat tak pandai, pandai baca hak ni sekarang, hak lain tak pandai. Tak uti ha dunia tu bukan belah tu. Sebab tu berapa kali saya beri penerangan mengenai dengan ni, katanya masalah kita ni duk keliru dengan agama lain kadang-kadang beragama. Agama lain ya tak ada mahal cialai. Agama lain tidak berdasar kepada ilmu yang jelas. Agama lain tak ada pasal rabuk kita sebuah Quran yang betul-betul konkret. Makin kaji makin luah, makin kaji makin nampak kebenaran dia hingga siapa-siapa hari ini orang kaji Quran ni tak habis lagi. Aduk tubik nak nahi, nak nahi, nak nahi. Mana agama lain dunia seperti ini? Tak ada. Sebab agama lain bukan dari Allah. Kalaupun dari Allah maka adalah sudah dipindah, diubah dah. Oleh itu, jelahlah bahawa agama kita ni, kita nak buat pelagak dengan agama-agama lain tak boleh. Agama berasal ilmu. Cara bahasan ilmi, kajian ilmi yang lengkap standar. Bukanlah pesan tak tahu kata mari di mana ada. Kita boleh siapa nak buat. Ada duit boleh cak. Orang kena kita dia cak kita. Orang kena orang ni cak kita orang ni. Semua boleh kacak, semua boleh kata. Semua ada kalai boleh menulis. Tetapi tulisan yang berpokok pangkal kepada asas-asas yang boleh kita iktimat, itu bukan mudah. Itu bukan mudah. Sebab itu apabila kita kenal kaedah malak-malak, maka kita mudah beragama. Itulah cara beragama yang telah beragama dengannya oleh Rasulullah SAW, yang telah beragama dengannya oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Sebab itulah tidak heran kita tengok bahawasanya mula-mula sekali agama ni turun dengan suruh baca. Baca satu juzuk agar dapat agama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak ada hirang sekabut. Sebab agama Islam ni pesan kena baca. Bukan pesan buta. Bukan. Islam ni bukan buta. Islam baca. Islam jelas. Islam mempunyai Qur'an. Qur'an adalah lampu dan cahaya. Sebab itulah, kalaulah kita ditanya sebab apa kita mundur dan tidak beragama dengan sempurna, sebab kita tidak mempunyai lampu yang sebenar, iaitu kita tidak mempunyai Al-Quran dalam bentuk amalan. Fahaman dan amalan tak ada. Sekali kita nak cuba angkatkan sikit. Nah, angkatkan sikit cara beragama. Itulah istilah sayanya, kita nak cuba ubahkan sedikit rabuk cara menerima agama. Nah, menerima agama benar-benar jelas daripada sumber-sumber yang maktamat. Itulah maka marinya risalah at-tazkirah atau mingguan tazkirah. Mingguan maknanya raisa pada tiap-tiap minggu hari Sabtu, insyaAllah ta'ala kalau tak ada uzur ke mana, keluarlah pas, macam ni 8 halaman. Boleh kita nak ubah pesan lain sikit bentuk dia boleh jadi, tapi pentingnya 8 halaman akan menjadi suatu pengisian yang secara cukup teratur menurut laksud dia kepada ahli majlis ilmi sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati melalui usaha-usaha seperti ini. Doakanlah semoga masing-masing kita mengikhlaskan amalan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Marilah kita cuba mulakan pengajian kita. Dan satu lagi, apabila kita buat begini, maka biasanya kita tu makan belanja. Oleh itu belanja kepada ini, kita tu nak minta kepada setiap ahli majlis ilmi tolong beri sahab. Bukan cara jual, cara beli. Kerana ini dari ahli majlis, dari majlis ilmi kepada ahli dia. Seboleh-boleh kita nak catat sebanyak mungkin. Kalau boleh ahli itu dalam menyampaikan isi dari risalah tazkirah baik orang lain-lain baik, kita nak minta ui bukan sekadar ambil untuk peribadi. Kalau boleh pak saudara kita duduk bucu mana, kita ambil halal dia semua. Kalau boleh mak saudara kita, anak kita duduk jadi acan mana misal. Taklah, kalau pandai baca Melayu lah. Lepas tu kalau orang nak menyampai, itu orang panggil balighu anni walau ayah. Sampai olehmu dari aku ni. Kerana isi dalam ni tak ada kalah lain. Quran, hadis, pendapat ulama dan ahwal orang Islam. Itu, perangai-perangai orang soleh seperti sahabat. Hayatul sahabat makna perangai orang soleh, perangai orang sahabat-sahabat. Isi dalam ni. Jadi kita lah orang nak, nak pergi ceramah tak mana. Nak pergi royak, dia merata tak ada. Nah, hatta ninggi. Nah, kalau ada. Jadi sebab tu kadang-kadang seorang-orang tu kena ambil dua. Lah ni kita cat 4,000, kalau tiap-tiap orang ambil 2,000. Jadi kita sebanyak mungkin kita nak catat, nak sebarkan benda ni. Karena benda tu kita tak jelas, benda tu benar dari Islam benar je. Itu maknanya balighu anni walau ayah. Setengah daripada uslub tabligh, iaitu menyampaikan risalah-risalah dari Allah dan Rasul. Maksudnya yang mengandungi ajar Allah dan Rasul dalam tu kepada manusia yang lain. Termasuk juga balighu anni walau ayah, kita pergi mengajar. Hatta kaset. Termasuk juga terjemah-terjemah. Orang yang bijak-bijak terjemah pada bahasa Thai, bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa apa. Untuk sampai pada manusia seluruhnya. Ini menjadi suatu bahan-bahan nak kita berdakwah. Nah, sama ada dakwah dalam bentuk imarah masjid, dalam bentuk apa, bahaya kita. Untuk jadi jelas. Katanya, benarnya begini-begini-begini keadaannya. Oleh itu, saya nak minta kerjasama daripada semua ahli majlis ilmi akan masalah sebar benda ni. Lepas tu kalau ada lebih daripada harta kita, nafkah pada jalan Allah Ta'ala, untuk ada kita akan adakan satu peti khusus untuk mingguan tazkirah. Tolong seminggu, nak wui 2-3 kok, nak wui 4-5 minggu, 10 kok, tak ada masalah. Jual tak ada. Nak bagi je boleh, seorang nak bagi 2 je boleh. Klik ni sabar kepada wui luas-luas boleh, seluas yang boleh. Begitulah tujuan kita, dan diharap semua kita pakat pahal, dan pakat kita kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Nah. Marilah kita masuk apa dia pengajian kita sikit pada muka pertama walaupun tak ada muka. Nah. Insya-Allah taala. Yang kepala besarnya iaitu rihlatul wujud wal khulud. Rihlatul wujud wal khulud. Kita kerana minggu bawah ni kita baca tak ada nak habis. Oleh itu saya suka supaya saya nak ulaikan semula, mengajar sikit dah minggu baru ni, tapi tak dah habis. Nah, berkenaan dengan di antara sebab-sebab ditimpa azab kubur, iaitu pertama kalinya sebab hak direct kena azab kubur ni, iaitu berpaling dari Al-Quran dan Al-Islam. Berpaling dari Quran, mana berpaling ni, paling dari ni makna tak ada hadak wi punggung lah, wi piah pada Quran, wi piah pada Islam. Kalau ambil apa ambil dak piah-piah, kilah piah-piah. Nah kilah Islam dak piah-piah. Untuk wasjata dalam kecak dengan aku Islam juga. Nah, gitu saja. Tidaklah ambil secara berdepan dan secara mengadap sungguh-sungguh kepada Islam dan Al-Quran. Firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan danka. ونحشره يوم القيامة أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى سورة طه 124, 125, 126 dan 127. Ayat ni jadi berhubung nak buh belaka panjang sangat dengan risalah kita sempit halaman dia. Jadi saya buh satu ayat yang berhubung direct dengan masalah azab kubur ni. Maksudnya barang siapa yang berpaling engkar dari ingatan dan pertunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan susah. Dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Waliyazbillah min dalik. Yang dimaksud dengan a'rada an zikri di sini, kata waman a'rada an zikri itu makna apa? Menurut Ibnu Sa'id yang dikeluarkan oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir dia fi ilmi tafsir juzuk 5 muka 330, dia kata ialah berpaling dari Al-Quran dan tidak beriman dengannya dan tidak ikutnya. Itu makna paling dari Quran, baca pun tak, beramal pun tak, ambil peduli pun tak, tak ada ke perkara pada Quran. Berugama sekolah dia kata orang berugama nampak dia pakai demo sembahyang belakang lagi sejik ratik dia. Nah, nampak dia mau wak gatu, pakat wak gatu katik. Lambang-lambang agama hak dah adalah non dah wak tu tu. Itu bagi dia tu bahasa kena habis hawa, bahasa kena habis hawa. Sedangkan dia tu tidak peduli kepada Quran itu. Nah, masih kita bosan takut masuklah ayat ni. Waliyazubillah min dalik. Kita tu masih bosan. Walaupun kita duk semaya tu makna tak ada a'rada an zikri dah. Kita duk bosan, duk puasa tu kita makna duk ngadap Quran belakalah tu. Tetapi tak terkaya daripada kita kena duk gi baca Quran, kena duk gi fahamkan makna dia, kena duk gi gapo makna dia supaya nak jadi sempurna bagi terima agama. Tak mungkin sempurna terima agama kalau tidak bersahabat dengan Quran. Tak mungkin sempurna. Pada tak sempurna sutil beragama, sudah tentu kita tak jam bagai apa yang kita nak terima natijah pasal kekal abadi. Kita kalau tak sepenuh nega pun kita rasa tak cukup modal, sikit-sikit puasa nak bertas selai nak irah modal tu. Tak sewi jadi buku kata tak cukup modal tak se. Nega ya. Bagai yang kalau labah pun tak ada lah mana, kalau rugi pun tak ada gapa. Hak ni bagai pasal mesti kena mencari kelabaan yang kekal abadi. Kita duk biawi tak sempurna, tak mungkin begitu. Oleh itu maka kita tu pisahkanlah wujud hati kita tu kena kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, kepada kitab-kitab ulama yang pesing suka mendampingi akun Quran dan Al-Hadis. Pendapat kebanyakan ahli tafsir mengenai makna ma'isyatan dangka ialah azab kubur. Banyak ahli tafsir kata gitu. Dia ada dua tiga pendapat. Satu, ma'isyah tambangka ni makna azab kubur. Hak tu banyak sekali orang tafsir. Yang keduanya makna hari taharah. Dia orang pesen tak beriman kepada Allah, tafsir pada Quran ni, amalan dia nampak jadi tak jadi bersih. Nak jadi bercapung haram banyak. Hidup dia ada kepicikan, hidup dia ada susah. Satu pendapat lagi katanya ma'isyatan dangka, iaitu bersangat atas susah dalam neraka esok. Alhamdulillah. Semua tu kita minta lindung dari Allah Ta'ala belaka. Ma'isyatan dangka hak sebagai balasan pada orang yang menolak isi Quran, tidak cuba nak bersahabat dengan isi Quran ni, tidak cuba nak beragama lah, mudah-mudah kita kacak. Tidak cuba nak sempurnakan agama lah, mudah-mudah kita cakap. Ialah hidup susah dalam neraka. Kalau gitu ma'isyatan dangka tepat dia khilaf ulama tiga tepat. Satunya lah dunia lagi dah. Hidup dia susah lah dunia. Maksud susahnya harta haram mengelilingi tubuh dia tu kata kesusah. Waliyazubillah minna. Yang keduanya hidup susah lah dalam kubur. Itu pendapat ulama hak beramai jumhur lah boleh kata ni. Hidup susah lah kubur. Iaitu nyekapik di kubur selisih tulah rusuknya mari kumung diulas segala-gala. Itu pentafsiran ulama-ulama yang berdasarkan kepada beberapa keratan hadis, walaupun tidak sampai peringkat tinggi sangat hadis, tapi bolehlah untuk nak buat berhujah dengannya. Yang ketiganya tepat untuk ma'isyatan dangka ni, iaitu neraka jahannam di akhirat esok. Satu pendapat yang sikit, pendapat sikit. Sebabnya dalil kata ayatnya wa nahsyuruhu yaumal qiyamati itu lepas pada tu wa nahsyuruhu. Kok mana jahannam tak ada yahsyuruhu lagi? Jadi dalil kata dalam kubur tu lebih banyak dalil. Setengah daripada dalil satu kata mana? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah baginda bersabda bahawa maksud dengan fa innalahu ma'isyatan dangka ialah azab kubur. Itu siapa ayat? Nabi ayat. Siapa ayat atau Nabi ayat? Abu Hurairah ayat atau Nabi ayat. Pada tengok kata dana ni. Isi belah ni. Tengok dalam azabul qabri bagi karangnya al-Baihaqi. Baihaqi ni orang mazhab Syafi'i sejati. Dialah banyak menunjukkan bagi-bagi hak Syafi'i wa'ari dalam ilmu dalam mazhab Syafi'i Baihaqilah banyak duk memperjuangkan. Nah, kitab dia nama Azabul Qabr. Saya doa pegalan ini, ni kitab Baihaqi. Nah, Azabul Qabr ini kitab hak yang ulama yang diiktimad dalam mazhab Syafi'i khususnya. Nah, muka 71. Itu hadis pertama. Yang keduanya hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu jatuh anhu radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya ini maksud dia kepada sesungguhnya seorang yang mati ni muka dua pula sesungguhnya seorang yang mati apabila ditanya dalam kuburnya sesungguhnya ia tetap mendengar suara kasut orang yang berjalan balik dari atas kuburnya. Kasut orang jalan tu, kerah-kerah-kerah selipar, teropoh kasut. Semua tu dengar dalam kubur. Di sini ayat katanya, dia tu sudah diisikan dengan apa dia ruh. Nah, jika ia mukmin, maka adalah salatnya berada di kepalanya. Kalau dia orang mukmin, semaya dia mari duduk di kepala dia. Jadi semaya lah dunia ni. Jadi Tuhan buat jadi satu benda. Jadi satu benda. Jaga dia dalam kubur. Mari duduk di kepala dia dalam kubur. Semaya dia. Nah. Dan adalah siamnya. Siam ni mana poso. Berada di kanenya. Duduk di kanen. Poso mari duduk di kanen. Jaga dia dalam kubur. Allahu Akbar. Dan adalah zakatnya berada di kirinya. Zakat yang duduk di kiri dia. Jaga dia oleh kubur. Dan adalah perbuatan kebaikan termasuknya sedekah. Ya sedekah duit ya. Silaturrahim, bubur rahim dengan adik-beradik khususnya dengan orang luar umumnya. Silaturrahim ni. Wak jadi berserah dalam segi bersahabat. Dia panggil silaturrahim. Kena-mengena serta bersaing dia kata silaturrahim. Amal kebajikan lain lagi. Dan membuat kebaikan kepada manusia hak lain lagi. Semua tu orang panggil perbuatan baik itu tu berada di sebelah dua kaki, duduk di ujung kaki. Semaya duduk di kepala, puasa duduk kanan, zakat duduk kiri. Kemudian amalan kebajikan semua wak sekolah, wak masjid, wak surat, wak gapo tu duduk di bawah kaki. Itulah pak penjuru amalan kita menjaga kita dalam kubur kita. Allahumma waffiqna li ta'atik ya Allah. Allahumma waffiqna. Maka Lepas pada tu didatangi sebelah kepalanya. Marilah orang tentera Allah Ta'ala, pegawai Allah Ta'ala, lek kepala dia mari. Lalu salat berkata, salat ni mana semayit. Lama dah kacau Arab betul ni. Nah, salat tu berkata, salat ni mana semayit dia tu. Hak tu hewak jadi satu kuasa. Nah, satu benda semayit boleh kita tunggu kita dalam kubur tu. Ia kata kepada orang yang mari nak jumpa kita lek pihak kepala tu. Dia kata mana? Di sebelah aku ini tidak ada jalan untuk kamu masuk. Aku tahan, tak boleh. Ayah masuk kat ni. Ah tu kerja semaya tu dalam kubur. Di sebelah aku tak ada jalan pun masuk. Aku tahan. Aku sebagai kuasa semaya yang dia duduk semaya dalam dunia dulu. Jadi satu kuasa Allah Ta'ala wui pada aku, tahan pun tak boleh masuk. Nak nyanyi pada dia tak boleh. Kalau sah ulah tak boleh mari. Kalau sah gapa tak boleh mari. Tak boleh mari. Lalu kemudian didatangi dari pihak kan di sebelah kanannya pula, maka siam pula berkata, puasa pula kecek. Dia kata di sebelah aku ini tidak ada jalan untuk kamu masuk. Tak ada. Ini tak ada jalan kau ni, tak ada sehari kau ni. Nih, puasa nak jaga. Tentera-tentera puasa nak jaga oleh kanan kita dalam syurga, dalam kubur. Allahu akbar. Lalu didatangi dari sebelah kiri, kiri ke kiri pula. Lek demo tu pun dia nak masuk semacam. Ya, maka zakat pula berkata di sebelah aku ini tidak ada jalan terbuka untuk kamu masuk. Ada lain-lain ada. Nah, tentera zakat pula. Mari duduk kapik kita tentera zakat tadi. Kemudian didatangi tu. Nah, didatangi dari sebelah dua kakinya pula, mari le ujung kaki pula. Pak penjuru lah, pak penjuru dia. Maka perbuatan kebaikan daripada sedekah dan silaturahim, buat baik, berkata di sebelah aku ini tidak ada jalan untuk kamu. Tak ada, tak boleh, tak boleh. Jadi pak penjuru ada tentera belaka bila kita duduk dalam kubur, bila kita buat pak kara ni dengan baik. Kalau tak cedera semaya, tak cedera zakat, tak cedera puasa, tak cedera amal kebajikan, maka dia adalah satu kekuatan, beberapa kekuatan yang boleh menjaga kita. Allah Ta'ala kuasa menjaga daripada makhluk dia. Begitulah keadaannya, seperti mana kita dengar hadis ni kan, kita tengok darajat dia setara mana. Goliknya kalau darajat lemah benar, saya tidak wari dalam kitab. Goliknya darajat dia boleh pergi. Nah, boleh terima. Habis kat tu. Lepas pada tu dia katakan, lalu dikatakan kepada yang datang itu, sila duduk. Mari duduk. Silakan duduk. Maka ia pun duduklah dengan keadaan seperti sebuah matahari yang hampir jatuh masuk lubang. Mana duduk dengan comel hebat. Nah, dengan kudukkan yang hebat, itulah keadaan dalam kuburnya. Tapi kalau kafirnya, hadis ni panjang benar lah. Hadis ni panjang benar. Nah, itu dia. Lalu dikatakan kepada yang didatang itu, yang didatang itu, yang didatangi itu. Ada dah dua sah lagi, dua dah. Mana kepada orang itu, bangung ya, bangun duduk dengan molek. Pas pada tu dia katakan, ada hadis lagi dia kata. Pas pun nak kata apa? Dia kata, dikatakan baginya, ini untuk nak buat apa ni? Pas tu, si mayat saat ni, dia kata, da'uni usalli, dia kata, tinggal aku nak semaya. Aku nak semaya sikit. Dia nak semaya lagi lah kubur, Masya Allah, orang semaya, Masya Allah. Maka dua orang melekat saat ni kata, mungning selagi kamu buat benda ni, tapi kamu berita dulu royak pada aku, aku nak tanya ni. Jawab dia, tanya jawab orang tu nya, gapo mu nak tanya aku ni? Dia kata, maza taqul fi hadha ar-rajuli allazi fikum wa bima tashhadu alayhi. Apa pendapat kamu mu nak kata kepada orang lelaki kau yang ada pada mula dunia dulu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apakah kamu nak saksi kata dia, nak saksi kata dia sebagai apa? Fayaqulu, maka berkatalah ia mayat tu, aku kata berdiri bangun duk nyatak supang mentari pacar. Nah, asyhadu annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa bil haqqi min indillah, aku saksi bahwasanya dia adalah Rasulullah datanglah ia dengan kebenaran dari sisi Allah Ta'ala. Datang kebenaran dari sisi. Fayuqalu lahu, maka dikatakan baginya, ala hadha. Nah, hayaita. Wa ala hadha mitta. Wa ala hadha tub'atu insya'Allah. Dikatakan baginya, atas inilah kamu hidup kalau gitu. Dan atas inilah kamu mati. Dan atas inilah kamu tu dibangkit insya-Allah taala. Nah, maka dibukakannya pintu-pintu syurga, pintu-pintu syurga dibuka ya tamu tengok tepat mahligai kamu ni. Nah, dan bagai Allah taala tu sediakan untuk kamu. Maka bertambah segeno hati dia apabila nampak bagai hak yang nak pergi. Nah, maka diperluahkan baginya la kubunya sab'una ziraan, 70 hasta. Nah, dan dipercahayakan kuburnya dengan cahaya seperti bulan penuh purnama, dan dikembalikan jasadnya seperti sedia kala. Nah, dan dijadikan dia bauannya sangat elak. Nah, dan dijadikan ruhnya dalam burung yang gapa dia bergantung di pohon-pohon kayu la syurga. Allahu akbar. Itulah hadis. Kemudian berkata Muhammad lagi aku dengar ya kata daripada Umar Ibn Al-Hakam Ibn Sauban. Sauban dia katakan, maka tidurlah ia sebagai tidur seorang orang panggil bar ni apa anak dara teruna yang tidak menggerakkan dia kecuali oleh sekasih-kasih ahli kepadanya. Tidur selama mana hingga sampai Allah Taala bangkit pada hari kiamat kelak. Kemudian klik lagi kepada hadis Abu Hurairah, wa huwa qaulullah azza wa jal, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, wa yudhillullahu adh-dhalimin, wa yaf'alullahu ma yasha. Kita ngaji dah ayat ni pada minggu sebelum yang lalu. Nah, manakala orang kafir pula, itulah hadis panjang. Sebab tu saya buat tek-tek 2-3 tin ayat atau saya potong hadis tu. Potong banyak. Karena kita dah sebut banyak kali dah. Tepat dia sikit. Maka manakala orang kafir pula apabila didatangi dari sebelah kepalanya, maka tidak ada apa-apa yang melindunginya. Kosong. Beruh masuk lalu lewat kepala dia. Kemudian didatangi dari sebelah kanannya, maka tidak didapati sesuatu. Kemudian didatangi dari sebelah kirinya, maka tidak didapati sesuatu pun. Kemudian didatangi di sebelah dua kakinya, maka tidak didapati sesuatu pun. Alhamdulillah. Free belaka habaan mansura. Amala dia doa amal. Buat getak, buat sekolah, buat tu patenaka tu patenaka ni. Tapi habaan mansura. Jadi habu angin yang tersebar. Gitu, tidak ada apa-apa. Itulah free-nya. Lalu dikatakan kepadanya, sila duduk. Maka ia pun duduklah hal keadaan gemetar dan takut. Tak ada kata bercahaya supaya matahari tak. Lalu ditanyakan, apakah pendapatmu mengenai lelaki yang ada padamu di dunia dahulu? Dan apakah saksian kamu terhadapnya? Lalu ia berkata, yang manakah lelaki itu? Tak tahu ke mana. Ya dah tahu buat ya. Dia gaduh dengan kerja dunia ni, tak tahu ke Nabi. Nah, ia tidak tahu namanya. Ya kata, hak mana mulut tanya ni, hak buku pia ni. Nah, lalu diberitahu kepadanya Muhammad. Muhammad tu mengata gapa ke dia? Ia berkata, aku tidak tahu. Hanya aku mendengar orang berkata akan sesuatu perkataan mengenainya aku. Aku dah dengar orang kecek aku dah kena kopi gitu. Aku pun kata apa tu kata. Ya tu. Aku dengar orang kata rasul, bunyi-bunyi kata rasul. Nah, aku dengar orang oyak tu nenek moyang tu oyak cau umum gitu. Maka aku pun berkata seperti mana perkataan orang-orang itu kata. Maka dikatakan kepadanya, atas demikianlah yakni tidak mengerti apa-apa serta kufur itulah kamu hidup dahulu. Dan di atasnya pula kamu mati, dan di atas itulah nanti kamu akan dibangkit insya-Allah taala. Mana begitu? Atas tak erti itulah mung dibangkit. Lalu dibuka baginya akan salah satu pintu neraka oleh Allah, dan dikata kepadanya, inilah tempat kediaman kamu di neraka dan persiapan Allah bagi kamu di dalamnya. Ini dia tengok. Maka bertambah duka citanya dan sakit hatinya. Kemudian dibuka kepadanya akan salah satu pintu syurga pula. Buka oleh syurga pula. Nak sakit hati. Nak oyak kata ni hak molek. Dan dikatakan kepadanya, inilah tempat kediaman kamu di dalam syurga dan persiapan Allah bagimu di dalamnya. Sekiranya kamu taat. Kalau mun taat molek hari tu di dunia ni boleh, pi mun tak taat mun kena boleh hak ni. Pan neraka wal azbillah min zalik. Jadi kau sakit hati dengan apa dah? Kau bertambah sakit hati. Kemudian jadi bertambahlah sedih dan binasanya. Bertambah binasa kedudukan dia wal azbillah min zalik. Kemudian dihimpitkan ke atasnya dengan tanah kuburnya sehingga berselisih padanya akan tulang usuknya. Wal azbillah. Maka itulah ni sini kita syahid kita ni tepat nak ambilnya. Pak Nabi kata, maka itulah yang dimaksud dengan al-ma'isyatud dangkatu, yang Allah berfirman, fa inna lahu ma'isyatan dangka. Nabi giselik dengan ayat ni belakang. Ni hadis Nabi ni. Pak Nabi ayat. Berdasar pada hadis seperti ni yang dikeluar oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya. Menurut Ibn Hibban hadis ni sahih lah. Lihatlah at-tarhiq wa tarhiq juzuk 4 muka 372. Oleh orang kita ada tarhiq. Sampai saya ambil itu. Ibn Hibban jarang ada. Saya ada 2 juzuk saja. Ibn Hibban tak ada. Sangat jarang hadis ini sebab dia jarang cetak sikit. Biar tu tak ada masyhur sangat. Sebagai satu hadis yang itu sangat. Lalu tu tidak banyak orang beli. Lalu tu banyak orang beli at-tarhiq wa tarhiq. Saya rajuk ke situ lebih. Lebih dekat kepada dia bertemu. Habislah. Itu satu sebab yang pertama. Waliyahzubillah min dalik, janganlah kita berpaling kepada Quran. Janganlah berpaling kepada Quran. Takutlah kita kepada al-ma'isyatun dangka. Kemudian ayat lain lagi itu saya tidak suka, tak cuba nak baca trik ni. Sebabnya kita duk gaduh dengan masalah azab kubur. Kita pergi pula kepada hadis seterusnya. Sebab yang kedua iaitu tidak tertutup atau tidak cuci sewaktu buat air kecil. Sebab kedua. Dan sebab ketiga adalah kedua juga. Dan suka mengadu domba atau mengacung-acung. Suka mengadu. Sudah pelaga orang, suka pelaga orang. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini yu'azzabani faqala innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimati thumma akhadha jaridatan ratbatan فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق عليه حديث بخاري جزء 3 muka 179 مسلم رقم 192 tinggi sekali darajat dia dah. Maksudnya pada suatu hari Nabi Muhammad SAW lalu di tepi dua kubur yang sedang-sedang diseksakan kedua ahlinya. Ini Nabi seorang ni. Orang telinga lain tak dengar. Telinga Nabi yang dengar. SAW. Maka baginda bersabda, sesungguhnya ahli kedua kubur ini sedang-sedang diseksa. Oh ya, ke sahabat dia. Dia kata, dua kubur ni sedang-sedang duk kena seksa lah ni. Duk tepik teruk ni. SAW. Waliyazubillah min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Dan tidaklah disiksakan keduanya kerana kesalahan yang besar pada sengkaannya. Kesalahan itu, kesalahan hak pada sengka dia tu kecil padahal besar. Padahal walaupun pada hakikatnya adalah besar kesalahan itu. Gapo ke kesalahan hak kecil dalam pandangan orang tapi besar dalam pandangan Islam? Yaitu yang pertama ialah kerana adalah ia tidak tutup ke orang sewaktu buat air kecil. Mudah-mudahan kita kecek ke, tak ada wak jamai ke, atau tak ada cari tak pelindungi waktu nak buat kecil, nak kecing. Nak kecing tu hadai kok ke, tak kira dah kawai, dah dapai, piara dapai, tak kira banyak dah. Tu dikatakan dia, orang yang tidak cuba nak melindungikan kedudukan dia tu, waktu duk kecing. Mudah-mudahan kita kecek kata, hadis ni menggalak supaya wak jamai. Hadis ni wak jamai, dan orang-orang mula wak jamai lah Islam, itu Rasulullah SAW. Belum ada tu orang tak ada jambai. Orang jahiliah tak ada jambai. Mekah tak ada jambai. Kecuali sedikit. Yahudi khususnya. Biasanya kecing kurang Yahudi. Buat Yahudi masa tu khususnya. Orang Islam maju sungguh. 1400 tahun dah orang Islam buat jambai. Bukan kata 100 tahun, 200 tahun ni tak. Yang mana peternakan masuk kapung tu. Kena ayat. Siapa dia peternakan? Ayat kata orang mula-mula buat jambai. Itu Rasulullah SAW. Atau tidak berjaga-jaga dalam berbuat air kecil di sudut kebersihan. Ya gi duk pacang ikut orang ngecik mari. Kata sengah hingga pacang pak tanah kerah-kerah. Ngecik mari. suruh cari tempat tanah lembut-lembut. Kalau tak kedai tak ada jambai duduk dalam safir. Kalau lah jambai pun, kecing jadi molek. Berkena dengan tempat dia. Jangan duduk jadi macam rata. Bau busuk habis bilik air dan sebagainya. Itu adalah. Nah, jaga baik-baik benda seperti itu. Nah, banyak daripada budak-budak ganah. Kecing ikut rok, berok ikut rok, gapa ikut rok. Bukulah ni ingat pada azab kubur katik. Ingat pada azab kubur. Nah, kerana benda lah ni ada hubungnya besar dengan azab kubur. Nah, itu dia. Manakala yang kedua ialah kerana adalah ia selalu berusaha mengadu domba atau mengacumkan di antara manusia. Wahai belaga, belaga macu dengan mak pacu, belaga pangoh dengan pacu, belaga. Dia wasa deki sikit, dia belaga orang ni. Uliazubillah min dalik. Nah, uliazubillah min dalik. Lalu setengah dari riwayat daripada Jabir kerana ia adalah suka mengumpat pada orang. Bukan atau belaga tak mengumpat pun masuk juga. Ya, dua riwayat. Satu riwayat katanya namimah. Satu riwayat katanya ghibah. Ghibah ni makna mengupak. Kata huduh kat orang. Sebab kepada diseksakan dalam neraka, dalam kubur. Sebelum neraka, neraka ni cerah dah. Sebelum neraka dalam kubur dulu. Waliyazubillah min dalik. Kita jauh daripada ghibah. Daripada mengupak pada orang. Akan kita tengok pendapat ulama pula tadi. Lain kita baca hadis dulu. Kita ra'i pada hadis. Wisuk hadis dulu. Nah. Lalu baginda mengambil pelepah tamar yang hidup. Dia soyok ambil pelepah sama hidup. Ni Nabi ni, khijar Nabi ni. Maka baginda membelah kedua-duanya. Belah duanya. Ambil pelepah sama, soyok dua perah itu. Supaya daunnya itu soyok belah dua itu. Bukan? Lek nisa, lek nisa. Lepas tu, nah, kemudian baginda pacakkan pada tiap-tiap satu kubur akan sebatang pelepah. Cacak lek nisa. Cacak kubur nisa. Dua pelepah. Nampak tak? Lepas tu, lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau berbuat demikian? Maka baginda menjawab, mudah-mudahan Allah merengekan azab keduanya ahli kubur ini selama mana kedua batai pelepah tamar itu tidak kering. Selama mana batai pelepah tamar tak kering tak? Jadi, keringkan. Ada hubungnya dengan itu. Di sini dia khilaf banyak. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, dia khilaf banyak betul ni masalah tak pelepah tamar ni pada apa pada apa, pada kubur ni adakah disyarak atau tidak. Khilaf ulama banyak sebab ada setengah ulama dia tafsir kata ini perbuatan khusus pada Rasulullah SAW saja, tidak kena mengena masalah basah pohon kayu dengan kena dengan azab dan kubur. Tapi oleh kerana batal ni hak Nabi pergi, hak Nabi berdoa, maka dia tu ada hubungnya dengan apa dia, dengan azab lah kubur. Adapun kita lah ni katanya ar-rajah, yang paling rajah kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari juzuk 3 muka 224, ar-rajahnya iaitu harus ataupun masyru'iyatuha. Nah, disyarakkan walaupun hukum ni adalah mubham, ya tahu, hukum mubham. Tidak nak kata sunat geboh pelepah tamar pun tak juga. Tapi harus kita ambil batang kayu ge cocok atas kubur. Itu lebih dekat kepada hak sebenarnya kan. Sebab khilaf ulama. Sesungguh ulama yang tafsir. Sesungguh ulama yang kata molat sebab ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguh kata ini perbuatan khusus. Sebab sahabat-sahabat lain tak ada buat kata. Sebab itulah maka benarlah ni kalau kita nak letak pelepah-pelepah kayu pun tak ada gapo. Kalau kayu-kayu hidup yang mana ulama fiqh istimbat tu baik mari tu, dia kata diharuskan benda tu. Nah, diharuskan benda tu tiapa dia dicocokkan dia. Siapa nak tengok perbahasan ni lebih panjang, tengoklah kepada Fathul Bari syarah kepada hadis ni yang disyarah oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, dalam Fathul Bari dia juz 3 muka 224. Nah. Kemudian pula masalah berkata Al-Baghawi difahami daripada hadis ini. Ni orang panggil pakar ulama dalam fahami hadis ni. Nah, pak orang tokoh ulama penting kita ambil. Nah, untuk nak pergi fahami hadis kita ngaji saat ni. Difahami daripada hadis ini bahawa wajib tertutup ketika qada hajat. Fahami pada hadis ni. Siapa ya? Baghawi. Baghawi ni mazhab Syafi'i terkenal. Tapi dia sampai pada peringkat mujtahid dia panggil. Dalam Syarhus Sunnah, kitab dia sendiri Syarhus Sunnah ada 15 jilid. 15 jilid kerah-kerah neblah dengan fihrih dia. Nah, ini juzuk 1 muka 372. Apa dah tu? Itu Barawi kata gitu. Jadi makna patutlah puak itu tuak jambel. Alhamdulillah lah ni muban 100% pakar-pakar jambel lah ni. Nah, alhamdulillah mujur lah orang lain sebab saya royat dah. Kita ni terima Islam jongat-jongat. Orang panggil mongai-mongai. Kalau nak kata Islam naik gatau duduk tangga-tangga itu ya kita ni. Tak ada bersungguh mana terima Islam. Nah, kadang-kadang duduk terima Islam melalui kafe pada. Nah, bahasa kata napa maksud kita buat jambai padahalnya Nabi SAW buat contoh buat jambai nombor satu sekalinya. Nah, kalau yang ngaji Islam Allah tak ada kena napa maksud dah, tak kena ngaji napa suruh. Tak ada kena patenaka mai duk wayak dah. Sebab itulah rabuk Islam dari segi pemerintahan tu memang jelas licin dan molek. Tapi kerana Islam tak boleh nak gerak, umat Islam tiwasa sempurna dah Islam. Wasa habis gerai nak ada kena wayak dah. Nah, wasa cukup pak bucu cukup saya berai dah. Nah, ini sebab ni. Sebab itulah kita kena banyak lagi pengertian Islam. Universiti Islam bukan sekadar sutir dua te kita, sutir sejik dua te sejik dah. Nah, ada mahaucala Islam. Islam ni luah pengajian dia. Nak muat 10 te kata gudang tak habis lagi kitab la Islam. Sebab itulah kita tu kena rasakan sedikit sekali. Nah, dan kita kena cari setiap waktu yang boleh akan ajaran Islam daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. صلوات